Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiith wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum salat duhur tadi kita sudah sedikit terkait membahas hadis sahih. Ketika kita bicara masalah hadis sahih, pada hakikatnya kita sedang bicara masalah pembagian hadis dilihat dari bi'tibari qabulihi wa adamihi. Dilihat dari apakah hadis tersebut bisa dipakai ataukah tidak. Kalau hadis bisa tersebut bisa dipakai, maka derajat yang paling tinggi dari hadis yang makbul, yang diterima dan bisa dipakai adalah hadis as-sahih. Dan hadis sahih sudah kita bahas tadi terkait dengan syaratnya. Syaratnya adalah kita kembali lagi ke Ikmalul Farah halaman yang kelima. Syarat hadis sahih adalah hadis yang alladhi ittasala isnaduhu, yang sanadnya nyambung. Kemudian jika hadis tersebut tidak nyambung sanadnya, maka otomatis hadis tersebut berubah menjadi hadis yang dhaif. Sedangkan hadis dhaif macamnya banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang dhaif karena sanadnya enggak nyambung, ada hadis mu'dhal, hadis mu'allaq, hadis muqatti', hadis mursal jali, hadis mursal khafi, dan hadis al-mudallas. Sedangkan syarat yang kedua dari sebuah hadis agar menjadi hadis yang sahih adalah binaklil al-adl, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil. Kalimat adil tadi sudah kita bahas di halaman yang ke-6 dari Ikmalul Farah. Apa itu al-adl? Sudah kita bahas tadi. Kalau sebuah hadis salah satu perawinya tidak adil, tidak thiqah, tidak terpercaya, maka berubah menjadi hadis apa? Dhaif. Dan hadis yang kedhaifannya disebabkan karena ketidakthiqahan perawinya, maka kita bisa melihat di sini ada dikatakan dengan karena tidak thiqah. Kenapa sebabnya? Karena disebabkan karena al-fasiku bisyahwatih. Karena orang tadi fasik disebabkan karena syahwat dia. Contohnya minuman keras, berzina, itu kefasikan karena syahwat. Wal mughali fi syubhatih, dan kefasikan karena orang tadi tercampur syubhat dalam pemikirannya, kemasukan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Contoh ada orang jil merewetkan hadis, hadisnya diterima atau ditolak. Kenapa? Nyeleneh mereka. Kemudian yang kedua, sebabnya karena tidak adil, karena pelaku atau perawi tadi melanggar khawarim muru'ah, melanggar hal-hal yang bisa menjatuhkan kehormatan seseorang, dan dia berbeda yang antara daerah yang satu dengan lainnya berbeda. Kemudian termasuk adalah seorang ditolak hadisnya karena adalahnya tidak terpenuhi, kesikohannya disebabkan karena al-majhul, orang tadi tidak diketahui. Contoh ada seorang perawi hadis namanya Abu Yasir. Orang enggak tahu Abu Yasir siapa. Maka bisa ditolak hadisnya, bisa jadi Abu Yasir yang ini dan itu misalnya. Tapi kalau diketahui Abu Yasir, oh ya jelas yang itu. Oh, kalau yang itu orangnya seperti ini diterima hadisnya, maka bisa. Jadi sebuah hadis akan diterima menjadi hadis sahih yang pertama kalau sanadnya nyambung, perawinya adil, perawinya thiqah, perawinya kredibel. Yang ketiga, syarat yang ketiga, syarat hadis dikatakan sahih kalau perawinya memiliki tamuddabt, kekuatan hafalan, atau kekuatan penulisan dia. Dia punya buku yang dia simpan dengan baik, yang kalau dia memberikan hadis, dia baca buku tadi, karena dhob terbagi menjadi dua. Kekuatan hafalan terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang dikatakan dengan adhobtus sadr, hafal yang ada di dalam dada, pakai ingatan. Yang kedua, yang dikatakan dengan adhobtul kitab, hafalan yang dia dapat karena dia berpegang pada Alkitab. Semua hadis yang dia riwayatkan, dia apa? Ditulis di kitabnya dia. Kalau dia mau meriwayatkan kembali, dia baca kitabnya. Ada yang salah? Ada yang salah. Asal kitabnya tadi bisa dia jaga dengan baik, maka insya Allah dia termasuk orang yang bisa diterima hadisnya. Yang pertama, dhobtus shadr, dengan hafalan dia. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang, jika seorang perawi hadis, dia hobinya lupa, maka bisa menjatuhkan apa? Menjatuhkan kredibilitas dia dari sisi hafalan. Banyak sekali kita dapatkan para perawi hadis yang dia memiliki hafalan sangat kuat. Begitu tua, dia mengalami sakit pikun. Maka setelah dia kena penyakit pikun, hadisnya tidak diterima. Sebelum kena kena pikun, hadisnya diterima. Ada ulama yang dia mengandalkan kekuatan hafalannya pada kitab dia. Kemudian suatu hari kitabnya dicuri orang. Setelah kitabnya dicuri, semua periwayatan yang dia riwayatkan dari sebuah hadis itu pasti ada tambahannya, ada kurangannya. Maka setelah peristiwa ketika perawi hadis meriwayatkan sebuah hadis, setelah kasus pencurian kitab itu terjadi, maka hadisnya tidak diterima. Nah, hafalan harus kuat. Nah, kalau kemudian hafalan seseorang, syarat yang ketiga tidak terpenuhi, bagaimana? Hadisnya jadi menjadi hadis yang dhaif. Hadis yang disebabkan karena dhaifnya para perawi hadis. Maka di sini ada beberapa jenis, ada empat jenis. Yang pertama, ada hadis syadidut takhliyut, mengalami percampuran yang sangat luar biasa. Yang kedua, hadis mughaffal. Yang ketiga, dhaif. Yang keempat, sahibul awham. Yang kelima, mukhaliful awthaq, hadis yang menyelisih para perawi thiqah. Ada juga hadis al-mukhtalit wal-mutaghayyir, yang bercampur dan berubah. Yang ketujuh, alladhi yaqbalu at-talqin. Yang kedelapan, man qila fihi as-suduq. Suduq. Dan ini beberapa penyebutan untuk beberapa periwayatan yang rawinya tidak memiliki hafalan yang mumpuni. An mislihi, dari yang semisalnya, ila muntaha, sampai kepada akhir dari hadis tadi, sampai kepada yang mengucapkan hadis, bisa berubah hadis marfu', hadis yang disandarkan pada Rasulullah alaihi salatu wasalam, atau hadis mauquf, disandarkan perkataannya kepada para sahabat, atau hadis maqta', hadis yang disandarkan kepada para tabi'in yang datang dan yang pada yang datang setelahnya. La yakunu syaddan, dan hadis tadi tidak boleh syadd. Makna syadd itu apa? Mukhalifatul maqbulu liman huwa awthaq minhu. Ketika ada seorang rawi yang makbul, yang thiqah, tetapi dia menyelisih periwayatan dari rawi lain yang lebih thiqah dari dia, maka hadisnya dikatakan syadd. Hadisnya dikatakan apa? Syadd. Contoh gini, ada seorang perawi, dia memiliki hafalan yang sangat kuat. Dia meriwayatkan sebuah hadis dengan sebuah lafaz. Kemudian ada perawi lain yang memiliki hafalan yang jauh lebih kuat daripada orang yang pertama tadi, dengan lafaz yang berbeda, dengan arah yang berbeda, satu lari kanan, satu lari kiri. Maka yang diterima hadis yang mana ini? Yang lebih kuat. Dan hadis yang orang yang ini, walaupun dia thiqah, walaupun dia kredibel, karena dia menyelisih orang lebih thiqah, maka dikatakan hadisnya syad. Itu dari sisi kekuatan hafalan. Yang kedua, menyelisih dari sisi jumlah perawinya. Misalnya gini, ada seorang perawi yang sangat kuat hafalannya, meriwayatkan sebuah hadis dengan lafaz larinya ke kanan. Sebagai kanan kiri biar gampang ya. Kemudian ada perawi lain, tiga orang perawi yang meriwayatkan hadis yang sama tapi larinya ke kiri. Maka yang diterima yang mana? Yang diterima yang mana? Yang lebih banyak perawinya, ya tidak? Contohnya, ada seorang di antara kalian ini, tiga orang di sini dengan satu orang di sini. Yang tiga orang bilang hari ini Abu Yasir di Siswagraha pakai baju warna abu-abu. Yang sebelah sini meriwayatkan hari ini Abu Yasir pakai baju warna coklat. Kira-kira orang lebih percaya yang mana? Omongannya orang tiga ini apa cuma omongannya yang satu ini? Sama-sama orang yang siqah dan terpercaya. Orang akan lebih mempercayai orang yang tiga. Dan orang yang satu ini, periwayatannya dikatakan periwayatan yang syad. Walaupun dia thiqah, walaupun dia kredibel, tapi dia menyelisih berita yang dibawa oleh orang lebih banyak jumlahnya. Jadi dikatakan dengan syad. Wala mu'allala. Dan tidak apa? Bukan liar, bukan juga riwayat yang mu'allal. Mu'allal dari kalimat illah. Illatul khafiyah. Ada penyakitnya. Penyakitnya macam-macam di sini. Ini illah khafiyah. Dan illah terbagi menjadi dua. Ada illah khafiyah dan illatul zahirah. Illah dohirah contohnya inqita, terputus. Atau adamul adalah, tidak kredibel. Atau inhiramud dhabt, tidak memiliki hafalan yang kuat. Illatul khafiyah adalah ilah yang tidak, sangat tidak kelihatan. Dan ini masuk dalam pembahasan ilmu hadis yang paling mendetail, yang paling sulit, namanya ilal. Ilmu ilal. Ilmu ilal, ilmu terkait dengan illatul hadis. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab ilal, ada ilal Ad-Daruqutni, Abu Hasan Ad-Daruqutni, ada ilal Tirmidzi. Hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab ilal itu hadis sahih semua. Tetapi berubah statusnya jadi hadis dhaif karena ada penyakit yang sangat tersembunyi. Penyakit sangat tersembunyi. Dan itu adalah hadis sahih. Kembali kepada kitab Taqliqatu Al-Athariyah. Di sini disebutkan قال المصنف حفظه الله سبحانه وتعالى في صفحة واحدة وعشرين الاتصال مقصود dari اتصال adalah سماء كل راو من الراوي الذي يليه. Ketika semua perawi mendengarkan hadis tersebut dari perawi yang datang sebelumnya. Contohnya gini, kita kembali halaman 20, perhatikan. Qala al-Bukhari fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, haddatsana Abdullah bin Yusuf, yang dikatakan dengan ittisal Abdullah bin Yusuf harus dengar dari mana? Afwan. Imam Bukhari harus dengar dari siapa? Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik, Abdullah bin Yusuf harus dengar dari siapa? Malik. Qala an Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Artinya Malik harus dengar dari siapa? Ibnu Shihab Az-Zuhri. An Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Bahwa Ibnu Shihab Az-Zuhri dengar dari siapa? Muhammad bin Jubair. An Abi Muhammad bin Jubair harus dengar dari Jubair bin Mut'im. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bi at-tur. Itu maksud dari ittisal. Setiap dari perawi mendengar dari gurunya, ila muntaha, sampai berakhirnya jalur periwayatan tadi baik kepada Rasulullah atau kepada sahabat atau kepada tabi'in. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Kembali kepada Ikmalul Farah halaman yang kedua sebagai gambaran. Ada hadis bi'tibar wusuli, ada hadis bi'tibar qabul wa adamihi. Di situ ada hadis dhaif yang tengah itu. Dhaif yang pertama bisa disebabkan karena adamul ittisal. Enggak nyambung. Enggak nyambung terbagi menjadi dua, baik yang sifatnya jali, nampak terang benderang, ada yang bersifat al-khafi. Al-jali terbagi menjadi empat. Ada mu'allak, mu'qati', mu'dal, mursal. Kita akan bahas semua nanti. Sedangkan mu'inkita'ul khafi terbagi menjadi tiga. Ada al-mudallas, ada mudallas, dan ada mursal al-khafi. Maaf, hanya ada dua. Kembali kepada ta'liqatu al-athariyah. Kemudian al-isnad. Apa yang dimaksud dengan isnad? Al-isnad huwa silsilatul ruwati al-musilatu linassil hadis. Silsilah ibaratnya rantai. Rantai dari para perawi yang musilatu linassil hadis, yang mengantarkan kepada nas hadis. Nas hadis yang dimaksud sini adalah al-matan, yaitu jalur periwayatan yang mengantarkan kepada matan. Waqad yuradu bihi, kalimat isnad bisa juga memiliki makna idofatul hadis ila qailihi, penyandaran hadis kepada yang mengucapkannya. Wa yu'raful muradu bil qara'in, sedangkan untuk mengetahui hal tersebut kita melihatnya dari qarinah, dari tanda-tanda. Wa yusamma fi ba'dhal ahyan, terkadang dikatakan musnad, katakan musnad, kadang dikatakan isnad. Wa yutlaqu kullun min huma ala akhar, satu yang lain sering mengitlakkan satu sama lain. Illa an ta'tiya qarinatun tadullu ala khilafi dhalik, kecuali ada qarinah yang menunjukkan atas itu. Jadi kalimat musnad dan isnad maknanya sama. Kemudian kalimat asyudud, maksudnya apa? Asyudud huwa riwayatul rawi al-maqbul. Jika ada seorang perawi yang makbul meriwayatkan mukhalifan liman huwa, mukhalifan man huwa awla minhu, riwayatnya menyelisih orang-orang lebih utama dibandingkan dia. Tadi sudah saya kasih gambarannya. Imma adadan, baik dari sisi adat. Adat itu apa? Hah? Apa? Jumlah, ya. Imma adadan au tawthiqan, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi tawthiq, tingkat kredibilitas. Saya yakin orang sama-sama kredibel, orang sama-sama thiqah, tetapi tingkat kredibilitas dan kesikuan bisa bertingkat-tingkat. Ya tidak? Sama juga. Jadi ketika ada orang yang periwayatannya, hadis yang diriwayatkannya menyelisih hadis dari periwayat lain yang lebih siqah dari dia, atau lebih banyak jumlahnya. Kemudian kalimat al-illah. Illah mahi? Hiya sababun yaqdihu fi sihhati hadisin, adalah sebab yang menyebabkan sebuah hadis, kesahihan sebuah hadis menjadi cacat atau tercela. Dhahiruhu sihhah wa khullu minha, hadis tadi secara zahir kasat mata nampak sahih dan terbebas dari penyakit, tapi kenyataannya ada penyakitnya. Yang bisa mengetahui ini hadis ada penyakitnya siapa? Wala yadhhar illa lil mutabahhir fi hadzal ilmi syarif. Tidak bisa nampak penyakit tadi kecuali kepada orang-orang yang mutabahhir, yang memiliki ilmu yang sangat luas terkait dengan ilmu hadis dan ilmu illah. Oleh sebab itu, para ulama ahli ilalil hadis sangat terbatas. Di Yaman bisa dihitung dengan jari. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilal, mengetahui sebuah penyakit hadis secara tersembunyi. Kemudian al-adl, termasuk syarat sebuah hadis diterima, perawinya harus adl. Adl adalah huwa ar-rawi alladhi yahmilu sifatin tahmilu sahibahu ala taqwa. Perawi yang memiliki sifat taqwa, wastinabil adnas, dan menjauhi hal-hal yang kotor yang merusak ketakwaannya. Wama yukhillu bil muru'ati indan nas, atau hal-hal yang bisa mendatangkan apa jatuhnya kredibilitas dia hanya karena perkara yang mubah. Jadi kredibilitas orang bisa jatuh dengan dua sebab. Yang pertama dengan kefasikan, yaitu sesuatu yang Allah haramkan. Yang kedua dengan perkara yang pada hakikatnya mubah, tetapi tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang ahli hadis atau thalabul ilm. Kemudian selanjutnya kalimat ad-dhabtu. Ad-dhabt adalah quwwatul hafidah, kekuatan seorang perawi untuk menjaga. Wal wi'ad daqiq, dan punya daya tampung yang sangat mendetail. Wa husnil idrak, dan punya pemahaman yang baik. Fit tasrifil umur, dalam muamalat dia. Wa thabatu alil hifd, dan memiliki al hifd, hafalan yang thabat, yang kuat. Wa siyanatu ma kataba mundu tahammuli wassima', dan dia bisa menjaga apa yang dia tulis sejak dia mendengar hadis tersebut, ilahina tabliq wal ada, sampai akhirnya dia menyampaikannya kepada orang lain. Itu dikatakan ad-dhabt. Wa ala hada fa inna ad-dhabta nawani, dan ad-dhabt terbagi menjadi berapa? Saya katakan tadi dua. Yang pertama ad-dhabtus sadr. Apa itu dhabtus sadr? Kekuatan hafalan yang ada di dada. Wa huwa an yahfadh ar-rawi ma sami'ahu hifdhan yumkinuhu min al-istihdharihi mata syah. Jadi kemampuan seorang rawi untuk mendengar, menjaga apa yang dia dengar sampai kapan? Yumkinu min istihdarihi mata syah, sampai dia ketika suatu saat harus menyampaikan dan mengeluarkan hafalan yang dimilikinya kapan saja dia mau. Kalau ada seorang ahli hadis yang dia terkadang lupa, terkadang ingat, maka di sini dia tercela dari sisi adopt. Jadi dia harus bisa menjaga dengan baik hafalan tadi, dan dia harus bisa mengeluarkan apa yang sudah dihafalnya dengan baik pada kapanpun dia mau. Artinya orang yang mutkin. Enggak kayak orang-orang zaman sekarang. Kamu sudah hafal berapa juz? 10 juz. Tolong dong bacain yang kamu hafal. Oh, saya enggak ingat deh. Itu artinya orang tadi dhabtus sadrnya apa? Kurang. Kemudian dhabt yang kedua adalah dhabtul kitab. Maksudnya bagaimana? An yasuna kitabahu alladhi kataba, menjaga kitab yang sudah ditulisnya. Mundu sami'a fihi, sejak dia mendengar hadis tersebut. Wasahahahu ila an yuaddi minhu, sampai dia menyampaikannya, menyebarkannya pada orang lain. Wala yadfa'uhu ila man ya wala yadfa'uhu ila man la yasunuhu, Dan dia tidak pernah memberikan kitab tadi kepada orang yang tidak pernah bisa menjaga kitab tersebut. Jadi terbanyak-banyak terjadi ya syabab. Seorang ulama hadis, ahli hadis, dia dhabtnya dicela oleh para ulama yang lain. Kenapa? Dia dhabtnya adalah dhabtul kitab. Hadis yang dia riwayatkan dari gurunya ditulis di kitab. Nanti kalau sore hari dia punya pengajian majelis taklim, dia sampaikan tadi ke murid-muridnya. Kemudian kitab tadi itu diletakkan di tempat sembarangan. Anaknya buka-buka itu dicoret-coret, dikasih harokat asal-asalan seperti itu, ditambah huruf ini huruf itu, maka itu yang membuat hafalannya tercela. Jadi termasuk adalah orang yang dhabtul kitab wala yadfa'u ila man la yasunuhu. Tidak memberikan kitab kepada orang yang tidak bisa menjaganya, atau tidak meletak, atau dia meletakkan kitab di tempat yang dimana tempat tadi adalah terjaga. Wa yumkinu an yughayyiru fihi aw yubaddil. Yang memungkinkan orang yang tidak bisa menjaga kitabnya tadi untuk merubah dan mengganti apa yang dia tulis. Apa yang dia tulis. Itu adalah, dengan ini kita sudah selesai dari hadis sahih. Alhamdulillah. Kalau hadis sahih sudah selesai, sudah pecah telur. Artinya apa? Selah-selahnya mengalir. Insyaallah. Hadis sahih syaratnya apa tadi? Ittisalu sanad, nyambung. Yang kedua, adalatul rawi, rawinya siqah. Yang ketiga, dhabtur rawi, rawinya punya hafalan yang kuat, bisa hafalan dengan ingatan dia atau dengan menggunakan kitab yang dia tulis. Yang keempat, bebas dari syad. Syad itu apa? Ketika seorang perawi yang siqah riwayatnya menyelisih rawi lain yang lebih siqah. Yang kelima, terbebas dari illah. Lima syarat hadis sahih. Kalau salah satu syarat ini hilang, hadisnya enggak sahih. Hadis sahih, saya tekankan lagi, lima syarat. Syarat yang ketiga tadi apa? Ad-dhabt. Dhabtnya dalam hadis sahih harus sifatnya tam. Tahu tam? Sempurna. Sempurna. Ini lima syarat di sikhah. Kemudian masuk lagi. Kita lanjutkan di halaman yang ke-22. Kita akan masuk ke hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Hadis hasan disebutkan oleh musannif di sini dalam satu bait syair saja, bait syair yang nomor 5. Inti dari hadis hasan bagaimana? Hadis hasan sama dengan hadis sik, hadis sahih. Hanya bedanya satu. Bedanya dari sisi dhabt. Hadis sahih, dhabtur rawinya adalah sifatnya dhabtu tam, tamu dhabt. Hafalan sempurna. Tapi dalam hadis hasan, dhabtnya adalah, dhabtunya adalah khafifu dhabt. Hafalannya ringan, angin-anginan, kadang ingat, kadang enggak. Itu hadis hasan. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut hasil hadis selanjutnya. Ini yang saya katakan pecah telur. Setelah itu kita jalan aja. Qala al-musannif rahimahullah, wal hasanu ma'rufu turqan wa ghadat. Wal hasan, hadis hasan maksudnya apa? Ma'rufu turqan. Jalurnya ma'ruf sebagaimana hadis sahih. Wa ghadat. Ghadat artinya adalah sarat, menjadi. Rijaluhu la kas sahih ishtaharat. Para rijal hadisnya tidak seperti rijal hadis sahih. Dari sisi ishtaharat, dari sisi kemasyhuran, kekuatan hafalannya. Itu aja. Hadis sahih sama dengan hadis hasan. Bedanya apa? Di syarat ketiga, syarat ad-dhabt. Hadis sahih, dhabtnya sifat adalah tamu dhabt. Dalam hadis Hasan sifat adalah khafifu, khafifu dhabt. Kemudian qultu, dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, istadraka Syekh Abdus Sattar al-Nadhim hada faqala. Dia menunjukkan bahwa Syekh Ali Hasan ketika akan mensyarah hadis ini, mensyarah kitab Mandumah Baikunia, beliau melandaskan kitab ini pada dua mahtutat. Pertama pada afan, pada satu mahtutat afan. Tapi kemudian beliau juga menyandarkan pada perkataan para syekh lain yang menggunakan mahtutat versi lain. Katanya di sini, istadraka Syekh Abdus Sattar al-Nadhim hada faqala, dalam riwayat mahtutat yang lain disebutkan, wal hasanu al-khafifu dhabta idqadat. Di sini secara terang-terangan disebutkan Hasan adalah yang perawinya, dhabtnya atau hafalannya bersifat al-khafif. Rijaluhu lakas sahihi istaharan. Itu adalah hadis Hasan. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Wal hasanu wal hadisul ladhi tassala sanaduhu binaqlil adl. Hadis yang bersambung sanadnya binaqlil adl, syarat yang kedua terpenuhi, tapi syarat ketiga khaffa dhabtuhu an mislihi. Salah satu perawinya ada yang hafalannya itu angin-anginan. Min ghairi sudurin wala illatin. Sama syarat 1 sampai 5 sama dengan hadis sahih, hanya syarat yang ketiga yang berbeda, syarat dari sisi ad-dhabt. Contohnya, misaluhu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, akthiru min syahadati an la ilaha illallah. Perbanyaklah untuk apa? Mengucapkan kalimat syahadah, an la ilaha illallah, untuk berzikir dengan mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah itu kalimat apa? Kalimat tahlil, ya. Baca tahlil boleh enggak? Ya, kalau dikasih imbuan maka hukumnya jadi berbeda. Qabla an yuhala bainakum wa bainaha, sebelum engkau diharamkan, sebelum engkau tidak bisa lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut, walakinuha mautakum, dan talkinlah orang akan meninggal di antara kalian dengan mengucapkan kalimat, untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. قال المصنف حفظه الله وهذا اسناد حسن. سند حديث ini adalah apa? Hasan. Kenapa? Lianna fihi dhamam bin Ismail, karena salah seorang perawinya ada yang bernama Dhamam bin Ismail. Qala anhu Al-Hafid Al-Dhahabi, Imam Syamsuddin Al-Dhahabi mengatakan, salihul hadis, kalau orangnya terpercaya dikatakan thiqah, tapi kalau orangnya rada-rada gimana dikatakan salihul hadis, atau dikatakan juga walayyanahu ba'dahum bila hujjah. Dan ada sebagian orang yang mengatakan hadis ini adalah layyin, dan orang mengatakan layyin maka tidak ada, dia tidak memiliki bukti bahwa Dhamam bin Sulaiman afan, Dhamam bin Ismail adalah orang yang layyin. Nah, hukum terkait dengan para perawi ini siqah, saleh dan sebagainya, bisa kita mengembalikan perkara tersebut kepada kitab yang bicara masalah rijalul hadis. Dan kitab Rijalul Hadis yang bisa kita jadikan rujukan adalah contohnya kitab Tahdibul Kamal yang dikarang oleh Syekh Al-Hafid Al-Mizzi, guru dari apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani meringkas tahdibul kamal tadi menjadi tahdibut tahdib. Menjadi tahdibu tahdib. Kemudian Ibnu Hajar merangkas lagi kitabnya dari tahdibut tahdib jadi takribut tahdib. Isinya terkait dengan apa? Urutan nama-nama perawi dari abjad, alif, ba'ta, dengan nama-namanya, gurunya siapa, meriwayatkan dari siapa, dia yang meriwayatkan dari dia siapa saja, kemudian hukumnya bagaimana, apakah thiqah, apakah soduk, apakah ada semua, ibaratnya sebuah kamus. Jadi kita kembali pada siapa? Pada dikembalikan kepada kitab Rijalul Hadis. Kemudian wa naqala Abu Zur'ah Ar-Razi Al-Iraqi fi Dailil Kashif, disebutkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dalam halaman 144 anil Imam Ahmad bin Hanbal qawluhu fihi salihul hadis, dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dalam Dailil Kashif meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal menghukumi Domam bin Ismail dengan salihul hadis. Artinya apa? Dhabnya tidak seperti dhabnya perawi hadis sahih. Wa an Abi Hatim Ar-Razi, dan dari Abu Hatim Ar-Razi, Abu Hatim menghukumi Domam bin Ismail dengan saduqun muta'abbid. Saduq muta'abbid, ahli ibadah. Wa an-Nasa'i, dan Imam Nasa'i menghukumi Domam bin Ismail dengan la ba'sa bih. Tidak apa-apa dia ambil hadisnya. Jadi kalau kita melihat di kitab Rijalil Hadis bahwa hukum kepada seorang perawi hadis itu perkara ijtihadiyah. Kita bisa lihat perbedaan pendapat di antara ulama ketika menghukumi seorang perawi. Dan dengan inilah menunjukkan bahwa masalah tad'if, tashih dan tahsinul hadis, menghukumi sebuah hadis apakah dia sahih, apakah dia hasan, apakah dia do'if, itu murni perkara ijtihadi. Jadi kalau misalnya ada seorang, dua orang muhaddis di zaman sekarang, Syekh Mukbil dan Syekh siapa? Syekh Albani, menghukumi sebuah hadis dengan hukum yang berbeda, ada yang salah? Tidak ada yang salah. Perkara ijtihadi. Perkara, murni perkara ijtihadi ya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar saduqun wa rubbama akhta. Ibnu Hajar mengatakan saduq dalam taqribut tahdib. Taqribut tahdib hanya satu jilid saja. Seorang penuntut ilmu hadis harus ada kitab taqribut tahdib. Itu benar-benar ringkasan terkait dengan hukum atas seorang rijalul hadis. Qala Hafidz Ibnu Hajar saduqun wa rubbama akhta. Orang yang saduq tetapi dia akhta. Dia bisa salah. Famisluhu la yanzilu harisuhu an darajatil hasan. Dan beberapa hukum yang lain, para ulama menghukumi Domam bin Ismail dengan hukum-hukum yang tidak sampai menurunkan hadis yang diriwayatkan di bawah hadis hasan, minimal hasan. Sampai sini ada pertanyaan? Hadis hasan sudah kita selesaikan. Nah, nanti terkait dengan pembahasan masalah soduk, masalah labaksa bihi ba'as misalnya, itu memiliki penafsiran yang berbeda di antara ulama hadis. Dan itu nanti bukan masuk mustalahul hadis, tapi mustalah rijalul hadis. Beda lagi. Makanya saya katakan ilmu hadis sangat itu tergantung labaksa menurut siapa. Menurut Imam Nasa'i labaksa berbeda dengan labaksa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi artinya apa? Tetap artinya dia berada di derajat hadis hasan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ya. Ya. Ya, betul. Ya, ya. Ada lagi? Enggak ada. Selanjutnya di bait syair yang keenam, Imam Taha bin Muhammad bin Futuh Al-Baikuni ingin menjelaskan hadis ad-da'if. Hadis da'if maksudnya gimana? Tak kasih gambaran dulu. Hadis da'if adalah hadis hadis sahih dan hasan tadi apa? Syaratnya lima. Ya tidak. Kalau ada sebuah hadis yang hanya memenuhi empat syarat dari hadis sahih dan atau hadis hasan, sedangkan satu syarat tidak terpenuhi, maka otomatis hadis tadi langsung terjun bebas ke dalam derajat hadis apa? Ad-da'if. Itu saja. Oleh sebab itu dikatakan wa kullu an rutbatil husni qasur, dan setiap yang turun dari rutbah, dari derajat hadis hasan, maka fahuwa dha'ifu wa huwa aqsaman katsur, maka itu adalah hadis dha'if dan jenisnya aqsaman katsur. Pentingnya jenisnya apa? Banyak. Jadi hadis dha'if apa? Qala al-musannif hafizahullah, ad-dha'ifu huwa alladhi lam yajma' sifatal hasan bifaqdi syartin min syurutih. Hadis dhaif adalah hadis yang lam yajma', tidak terkumpul di dalamnya sifat hadis hasan. Disebabkan kenapa? Bifaqdi syartin min syurutih, karena kehilangan salah satu syarat dari syarat hadis hasan. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada, kita lanjutkan bait syair setelahnya. Walahu aqsamun katsiratun, dan jenisnya apa? Jenisnya banyak. Wa sayamurru ba'daha insyaallah, dan kita akan melewati jenis-jenis tersebut insyaallah. Contoh hadis dhaif bagaimana? Misaluhu ma rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, wa Darimi, dan Imam Darimi, wa Ahmad, wa Ibnu Huzaimah, wa ghairu min Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumur rajula yata'ahadul masajid, jika kalian melihat seorang pria yang sering mendatangi masjid, maka fashhadu lahu bil iman, maka berilah persaksian atas dirinya dengan persaksian keimanan. Qala al musannif wa hadha hadisun dha'ifun, hadis ini adalah hadis dha'if. Kenapa? Li'anna fi sanadihi rawiyan ismuhu Darraj bin Sam'an Abu Samh. Di dalam jalur periwayatan hadis tadi ada perawi yang namanya Darraj bin Sam'an. Wa qala anhu Syamsuddin Adz-Dzahabi, yang Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwa Darraj, perawi yang bernama Darraj, kasirul manakir, itu banyak hadisnya yang hadis mungkar. Apa hadis mungkar artinya? Kita akan bahas besok siang. Karena hadis mungkar ada di belakang-belakang, paling-paling belakang. Waqala Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad mengatakan ahadisuhu manakir, hadisnya adalah mungkar. Wa qala Ibnu Hajar fi at-Taqrib, Ibnu Hajar fi at-Taqrib at-Tahdib mengatakan bahwa Darraj adalah saduq, Soduk termasuk kalimat yang biasa dipakai untuk perawi yang perawi hadis hasan. Fi riwayatihi an Abi Haytham adh-dha'f. Tetapi Ibnu Hajar, lihatlah terjadi apa? Perbedaan pendapat ulama hadis ketika menghukumi salah seorang apa? Perawi. Imam Dahabi dan Imam Muhammad bilang menghukumi Daraj bagaimana tadi? Mungkar. Imam Ibnu Hajar menghukumi bagaimana? Soduk. Artinya apa? Satu derajat dengan derajatnya perawi hasan. Tetapi Imam Ibnu Hajar memberikan sebuah catatan. Jika dia Daraj meriwayatkan dari Abu Haytham, maka riwayatnya adalah dhaif. Kalau dia ngambil dari Abu Haytham. Qultu wa hada minha. Dan dengan ini selesai dari hadis. Hadis apa? Hadis apa? Dhaif. Dapat berapa hadis kita? 3. Yang ketujuh, masuk bait syair yang ketujuh. Kita akan bicara masalah hadis. Kalau yang pertama hadis apa? Sahih, hasan, dan apa? Dhaif. Itu pembagian hadis bi'tibari qabulihi wa adamih. Dilihat dari apakah hadis tadi akan kita terima atau kita tolak. Terbagi jadi 3. Tetapi kita sekarang akan melihat sebuah hadis dari sudut pandang lain. Pembagian hadis bi'tibari qailihi. Dilihat dari apa? Siapa yang bicara? Terbagi jadi 3. Ada hadis marfu' yang disandarkan pada siapa? Rasulullah. Ada hadis mauquf, disandarkan pada siapa? Sahabat. Ada hadis maqtu', disandarkan pada siapa? Tabi'in yang datang setelahnya. Oleh sebab itu, wa ma udifa lin nabiyil marfu', hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah hadis marfu', wa ma li tabi'in huwal maqtu', dan hadis yang dinisbahkan kepada tabi'in maka adalah hadis maqtu'. Hadis mauqufnya mana? Hadis mauqufnya silahkan dilihat di halaman 31. Ini mencar-mencar ini. Wa ma adaf di bait syair yang ke-15. Wa ma adaftahu ilal ashabi midl. Segala hadis yang dinisbahkan kepada para sahabat, min kaulin au fi'lin, baik dari perkataan maupun perbuatannya, fahuwa mauqufun zukin, maka itu adalah hadis yang mauquf zukin. Zukin artinya adalah ulimah, sudah diketahui. Apa itu hadis marfu? Kembali di takrirat halaman 24. Hadis marfu adalah ma udifa lin nabi min qaulin au fi'lin au taqririn. Hadis yang dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan, perbuatannya maupun dari takrirnya. Takrir artinya apa? Wa huwa sukutun an fi'lin hadasa amama. Ketika Rasulullah mendiamkan suatu perbuatan yang terjadi di depan matanya, namanya takrir. Au sifatin khalqiyah, atau terkait dengan sifat-sifat khalqiyah, sifat-sifat Rasulullah secara fisik. Bagaimana rambut Rasulullah, bagaimana hidung Rasulullah, bagaimana pakaian Rasulullah. Au khuluqiyah, atau bagaimana akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Contohnya adalah ada al-marfu'u qawli, perkataan yang disandarkan pada Rasulullah alaihi salatu wassalam an yaqulal rawi, ketika seorang perawi mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada, Rasulullah dulu ngomong, bicara, bersabda, ngendiko seperti itu. Yang kedua, al-marfu'u fi'li. Al-marfu' dinisbahkan kepada perbuatan Rasulullah. An yaqulur rawi. Ketika seorang perawi mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada, dulu aku melihat Rasulullah melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga, al-marfu'u taqriri. Marfu' yang berupa takrir, sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Seperti contohnya, an yaqula ar-rawi, ketika seorang perawi mengatakan fu'ila bihadaratin nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, dilakukan di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasalam perbuatan ini dan itu. Contohnya, al-marfu'ul wasfi, marfu' yang berupa sifat, an yaqula ar-rawi, ketika ada seorang perawi mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, bahwa Rasulullah adalah sebaik-baiknya orang yang memiliki akhlak, akhlak beliau adalah yang paling baik. Au yaqula, atau jika ada seorang perawi mengatakan kana abyadu maliham muqassada, bahwa Rasulullah abyadu. Apa abyadah? Putih. Maliha. Tahu maliha? Tampan. Muqassada. Muqassada adalah ghayatul malih. Benar-benar sangat tampan. Itu terkait dengan hadis wasfi. Selanjutnya, qala al-musannif wa ma udifa lin nabi al-marfu' wa ma li tabi'i wal maqtu'. Di bait syair yang ke-7 disebutkan dua jenis hadis. Apa itu yang pertama? Marfu' dan maqtu'. Hadis maqtu', kita bisa lihat di halaman 25. Al-maqtu'u, hadis maqtu' adalah huwa ma udifa ila tabi'i aw man ba'dahu min qaulin aw fi'lin, hadis yang dinisbahkan kepada tabi'in atau kepada orang-orang yang datang setelah tabi'in, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Dalam istilah ulama ini dikatakan dengan al-athar. Athar. Lalu pertanyaannya, tabi'in itu siapa? Tabi'in adalah, kita lihat atasnya, huwa man lakiya sahabiyah, siapa saja yang pernah ketemu sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duna an yarah, sedangkan dia tidak pernah ketemu Rasulullah, wa mata alal islam, dan dia mati dalam keadaan apa? Islam. Saya tanya, Uwais Al-Qarni Al-Yamani, itu sahabat atau? Beliau pernah melakukan perjalanan ke Madinah tidak? Rasulullah masih hidup enggak? Ketemu enggak? Iya. Bukan sahabat, dia adalah tabi'in. Huwa man laqiya sahabiyah wa kana mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam duna an yarah, sedangkan dia belum pernah bertemu Rasulullah. Pertanyaannya, ibnu ummi maktum, sahabat bukan? Di sini duna an yarah, dia bisa lihat Rasulullah enggak? Sahabat atau tabi'in dia? Ah, sahabat. Ahsan. Wa mata 'alal Islam, dan dia mati dalam keadaan apa? Islam. Maka dikatakan tabi'in. Dan maqtu' terbagi menjadi dua. Ada maqtu'ul qawli. Contohnya perkataannya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri tabi'in atau sahabat? Hah? Muridnya siapa? Muridnya siapa? Muridnya Abdullah bin Mas'ud. Fi salati khalfal mubtadi', terkait dengan salat, hukum salat di belakang ahli bid'ah. Hasan al-Basri mengatakan, "Salli." Salatlah kamu, enggak apa-apa salat di belakang ahli bid'ah. Wa 'alaihi bid'atuh, dan dosa bid'ah ya dosanya dia. Kalau kamu salat di belakang dia ya enggak apa-apa, istilahnya seperti itu. Sedangkan maqtu' al-maqtu'ul fi'li. Contohnya qaulu Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir. Perkataan Ibrahim bin Muhammad al-Muntashir kana masruqun. Masruq ini sahabat atau tabi'in? Tabi'in. Kana masruqun yurakhi sitra bainahu wa baina ahli. Dulu masruq menaikkan sitra itu apa ya? Hijab antara dia dengan keluarganya. Wa yuqbilu ala salatihi, dan dia jadikan sitr untuk salatnya. Wa yukhallihim wa dunyahum, untuk membiarkan keluarganya sibuk dengan dunianya, dia salat ditutupi dengan sitrah. Dan ini hadis maqtu'. Maqtu' ada fi'li ada qauli. Dengan ini selesai dari bait syair yang ketujuh, bicara dua hadis, hadis marfu' dan hadis apa? Maqtu'. Pembagian hadis bi'tibari qa'ilihi, dilihat dari apa? Dari siapa yang berbicara. Lanjut kita halaman, langsung halaman 31. Alhamdulillah mau selesai. Bait syair yang ke-15. Gak enak kalau kita pisah padahal masih itu pembahasan, ya enggak? Bait syair ke-15. Wa ma adaftahu ilal ashabi min, bahwa segala sesuatu yang dinisbahkan pada para sahabat, min qaulin wa fi'lin, baik perkataan maupun perbuatannya, fahuwa mauqufun zukin, maka itu adalah hadis mauquf. Zukin secara bahasa artinya adalah ulim. Ulim kalau di Indonesia kan arti adalah sudah diketahui. Lalu pertanyaannya, siapakah sahabat? Sahabat adalah man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Ibnu Hajar menambahkan, walau takhallalat birrid, walau takhallalatir riddah. Man laqiya nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang pernah ketemu Rasulullah alaihi salatu wasallam mu'minan bihi, ketika ketemu dalam keadaan apa? Islam. Kalau ketemu masih kafir lalu dia baru masuk Islam ketika Rasulullah sudah wafat, dikatakan sahabat bukan? Bukan. Laki Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam, dan dia mati dalam keadaan Islam, walau takhallalatir riddah, walaupun dia kemasukan, walaupun dia sempat murtad di tengah jalan. Ada orang pernah ketemu Rasulullah dalam keadaan beriman. Rasulullah meninggal dia murtad. Sebelum dia meninggal dunia dia masuk Islam lagi. Dihitung sahabat enggak? Dihitung sahabat. Sedangkan hadis mauquf adalah huwa ma warada an as-sahabati ridwanullah alaihim. Setiap hadis yang datang dari para sahabat ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhoi mereka dan menghancurkan orang-orang yang melaknat mereka. Min aqwalihim wa af'alihim wa taqriratihim, baik perkataan, perbuatan dan apa yang didiamkan oleh para sahabat. Fayuqafu alaihim, Maka hadis tadi dinisbahkan kepada pada sahabat wala yutajawazu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Artinya ini perkataannya apa? Tabi'in. Jadi kalau kita bicara hadis mauquf, gandengannya apa? Hadis marfu' dan hadis maqtu'. Ini tiga enggak boleh pisah. Pembagian hadis dilihat dari siapa yang berbicara. Amtsilatun, contohnya. Contohnya, qala Aliyu bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kunyahnya siapa? Abu Turab atau Abul Hasan? Abu Turab, kunyah bagi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, haddisun nas bima ya'rifuna. Kabarkanlah pada orang-orang dengan cara yang mereka ketahui. Kabarkanlah kepada orang dengan sesuatu yang bisa mereka pahami. Artinya apa? Kalau ngomong sama orang awam, enggak usah jelimet-jelimet, intinya gitu. Aturiduna an yukadziballahu wa rasuluh. Apakah engkau ingin agar mereka mendustakan Allah dan Rasulnya gara-gara kamu ngomong sama orang awam dengan cara yang jelimet? Maka kalau ngomong caranya biasa aja, enggak usah jelim. Kita lihat siapa mat'u kita. Hadisun nasa bima ya'rifun. Ini hadis bukan? Hadis. Hadis mauquf atau hadis maqtu atau hadis marfu' atau hadis marfu'. Mauquf. Kenapa mauquf? Disandarkan pada perkataannya Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, contoh al-mauqufu fi'li maqalahu Imamul Bukhari, yang dikatakan sebagaimana dikatakan Imam Bukhari, wa amma Ibnu Abbasin wa huwa mutayammim. Wa amma Ibnu Abbasin wa huwa mutayammim. Wa amma artinya adalah Ibnu Abbas menjadi imam. Imam apa? Imam salat. Wa huwa mutayammim, dengan menggunakan apa? Salat dia tayamum, bunga dengan menggunakan air wudu. Jadi bolehnya seorang imam yang mengimami salat sedangkan dia bertayamum, sedangkan yang diimaminya adalah orang-orang yang menggunakan air wudu. Contoh al-mauqufu taqriri, mauquf yang berupa at-taqrir, pendiaman para sahabat. Kaqauli tabi'i, seperti perkataannya seorang tabi'i, fa'altu kada bihadrati sahabi. Kaku melakukan sebuah perbuatan di hadapan seorang sahabat, walam yungkiru alayya, dan sahabat tadi tidak mengingkari apa yang aku perbuat. Lanjut, faidah penting. Idza qala sahabiyyu, jika ada seorang sahabat mengatakan minas sunnah kada wa kada, termasuk sunnah adalah perbuatan ini dan itu, maka atau dia ada seorang tabi sahabat mengatakan kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu wasallam naf'alu kada wa kada, pada zaman Rasulullah dulu kami melakukan perbuatan ini dan itu, au yakula qawlan la majala li ijtihadi as-saqsi fi, atau jika seorang sahabat mengatakan suatu perkataan yang tidak mungkin merupakan hasil ijtihad. Contoh perkara yang bukan hasil ijtihad apa? Yang tidak mungkin hasil ijtihad. Ketika para sahabat menceritakan keadaan surga, keadaan neraka, keadaan hari akhir, itu termasuk perkara yang bukan perkara ijtihad. Tidak mungkin sahabat tadi berijtihad. Pasti ada yang ngomongin siapa? Rasulullah. Fahada la yu'khadu hukmal mauquf. Tidak bisa dihukumi sebagai hadis mauquf. Kenapa? Kalau ada seorang sahabat mengatakan minas sunnah kada, termasuk sunnah. Kunna ala ahdi Rasulullah nafkalu kada. Dulu zaman Rasulullah kami melakukan kayak gini. Atau seorang sahabat melakukan perkataan, mengeluarkan perkataan yang tidak mungkin itu merupakan suatu hasil ijtihad, maka tidak bisa, hadis tadi tidak bisa dihukumi sebagai hadis mauquf. Innama yusamma al-marfu'u hukman. Hadis yang secara hukum adalah hadis marfu'. Maksudnya bagaimana? Bimathabati fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi min haitsu hujjiyah. Setaraf dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah dari sisi hujjah, dari sisi dalil. Dan kalimat zukin tadi, wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Zukin bi dhommi zai wa kasral kaf ay ulima wa urifa wa fuhima. Tadi janji saya sampai halaman berapa? 32. Sampai sini belum? Alhamdulillah. Kita kembali lagi. Halaman 25, alhamdulillah. Halaman 31 sama 30 berapa? 2 sudah, berarti tinggal halaman 25, 26, 27, 28, 29, 30. 6 halaman lagi, alhamdulillah. Jam berapa ini? Insyaallah cukup. Bismillah. Bait syair yang ke-8, kita akan bicara masalah hadis musnad. Hadis apa? Musnad. Hadis musnad, tak kasih gambaran aja ya. Hadis musnad rumusnya gini. Hadis yang mutasil dan di saat yang bersamaan dia adalah hadis marfu', maka dikatakan hadis musnad. Mutasil tadi artinya apa? Bersambung sanadnya. Kalau mutasil bersambung sanadnya sampai sahabat, itu bukan musnad. Kalau hadis bersambung sanadnya sampai tabi'in, bukan musnad. Tetapi kalau hadis bersambung sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sanadnya nyambung semua, dikatakan hadis apa? Musnad. Rumusnya apa? Hadis musnad sama dengan muttasil plus marfu'. Gampang? Gampang. Al-musnadu bidhammim mim wa fathin nun. الحديث المرفوع المتصل سندا. Hadis musnad adalah hadis yang marfu. Hadis marfu apa artinya? Dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muttasilun sanadan. Muttasil artinya apa? Nyambung. Hukumnya bagaimana? Hasan, sahih atau dhaif? Hadis musnad hukumnya sahih, hasan atau dhaif. Sebutkan tiga ini, satu dari tiga. Ada bisa jawab? Hadis musnad hukumnya sahih, hasan atau dhaif? Bisa sahih, bisa hasan. hadis musnad kita hukumi ini sahih atau hasan atau dhaif? Jawabannya adalah bisa sahih, bisa dhaif, bisa hasan. Kenapa? Syarat sebuah hadis bisa kita pakai ada 5. Sedangkan ini kita cuma bicara masalah satu syarat saja. Apa itu? Ittisalus sanad. Artinya kalau dia nyambung dan syarat lain enggak terpenuhi, maka enggak akan bisa dikatakan hadis apa? Sahih. Saya kata juga hadis marfu' hukumnya hasan, dhaif atau sahih. Hadis marfu'. Bisa tiga-tiganya. Karena kalau kita bicara masalah hadis itu hasan. Afan. Kalau kita bicara masalah hadis marfu, maqtu' atau mauquf, itu enggak ada urusannya sama hasan, dhaif sama sahih. Kita melihat hadis ini dari sisi sudut pandang siapa yang ngomong. Kalau hadis musnad, hadis yang dinisbahkan pada Rasulullah dan sanadnya nyambung. Hukumnya bagaimana? Kalau perawinya bukan orang yang kredibel, pastinya dhaif. Kalau perawinya kredibel, enggak ada syudud, enggak ada illah, maka dikatakan apa? Sahih. Jadi al-musnad bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Wal musnadu bi dhammi mim wa fathin nun wal hadis marfu'. Al-muttasilu sanadan wa qad yuradu bihi fi ghairi hadzal mawdi' ma'nan akhar. Dan kalimat musnad bisa berarti memiliki makna lain. Wa qad yuradu bihi fi ghairi hadzal mawdi' ma'nan akhar wa huwa kullu kitabin jumi'at fihi marwiyatun kullu sahabi 'ala hiddatin. Kalimat musnad, contohnya kita mungkin pernah dengar musnad Imam Ahmad. Maksudnya bagaimana? Artinya adalah kullu kitabin, setiap kitab, jumi'at fihi marwiyatin kulli sahabatin ala hiddatin, ia mengumpulkan riwayat-riwayat para sahabat. Oleh sebab itu kalau kita lihat di kitab-kitab yang judulnya musnad, itu ada dipisah hadisnya berdasarkan perawinya. Musnad Abu Hurairah, musnad Aisyah, musnad Abdullah ibnu Umar. Artinya semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ada di situ semua. Enggak akan masuk ke hadis sebelah. Maka dikatakan musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dan musnad Imam Ahmad bin Hanbal diurutkan berdasarkan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Oleh sebab itu dalam musnad Imam Ahmad kalau kita buka, musnad yang pertama disebutkan oleh Imam Ahmad adalah musnadnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada 5000-an hadis. Contohnya musnad Imam Ahmad bin Hanbal, lakinna al-muradu huna huwa ta'riful awal. Jadi kalimat musnad bisa berarti hadis marfu yang mutasil sanadnya, marfu yang nyambung. Tetapi kalimat musnad bisa berarti sebuah kitab yang jumi'at fihi marwiyatu kulli sahabati ala hiddatin, sebagaimana dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kalimat bayyin dari kalimat wama adaftahu ila ashabi min afan wal musnadul mutassilu isnadi min riwayatin hatta Mustafa walam yabin. Yabin di sini adalah bi fathil ya wa kasril ba, makna adalah yang qati wa yang fasil. Artinya hadis musnad adalah muttasil isnadnya, sanadnya nyambung, min rawihi, para perawinya semua, hatal Mustafa, sampai Mustafa. Mustafa yang dimaksud Mustafa sini siapa? Rasulullah alaihi salatu wasallam. Walam yabin, dan tidak terputus. Dan dengan ini kita selesai dari pembahasan masalah hadis. musnad. Ada pertanyaan? Ya. Yang qati' terputus, yang fasil terpisah. Bedanya di mana? Kita bahas nanti. Ada lagi? Tidak ada, kita masuk ke bait syair yang ke-9. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa askanahu fi jannatil a'la wa ma bi sam'in kullu rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Di sini musannif ingin bicara masalah hadisul muttasil. Apa itu hadis muttasil? Wa ma bi sam'in kulli rawin yattasil. Jika setiap rawi mendengar dari perawi yang ada di atasnya, mendengar dari gurunya, isnadu lil Mustafa, sanadnya sampai kepada Mustafa. Siapa Mustafa? Rasulullah. Fal muttasil, maka dikatakan hadis yang muttasil. Ini menurut Syekh Al-Baikuni. Tetapi madhab beliau ini bertentangan dengan madhab jumhur ahli hadis. Qultu, kenapa? Kalau hadis mutasil diartikan seperti ini, berarti enggak ada bedanya mutasil sama hadis musnad. Qultu, dikatakan oleh Syekh Ali Hasan, istadraka Syekh Abdus Sattar ala Nazim fi hadha aidha faqala. Dalam riwayat mahtutat yang lain disebutkan, wa ma bi sam'in kullu rawin yattasil. Jika setiap rawi mendengar dari gurunya, isnaduhu lil muntaha. Sanadnya nyambung sampai berakhirnya sanad tadi. Berakhir bisa kepada siapa? Rasulullah. Bisa kepada siapa? Sahabat. Bisa kepada siapa? Tabi'in. Dan ini adalah yang benar. Fal muttasil. Jadi hadis muttasil apa? Hadis yang muttasil adalah alladhi yattasilu isnaduhu, yang sanadnya nyambung. Sawa'un kana qailu huwa nabiyya sallallahu alaihi wasallam am ghairahu. Baik yang mengucapkannya ada Rasulullah ataupun selainnya. Waqad marra ta'rifu al-ittisal. Alhamdulillah, kita selesai dari bait syair yang ke-9 bicara masalah hadis al-muttasil. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Hadis muttasil hukumnya bagaimana? Hasan, sahih atau dhaif? Tergantung. Ya. Selanjutnya, bait syair yang ke-10 dan ke-11 kita akan bicara masalah hadis al-musalsal. Hadis yang bersambung, sebagaimana bersambungnya rantai dengan memiliki karakter yang sama. Itu musalsal. Contohnya, qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa askanahu fi jannatil a'la musalsalun kul ma'ala wasfin atah. Hadis musalsal adalah kul, katakanlah, ma'ala wasfin atah, yang datang dengan sifat yang sama. Mislu, contoh, yang contohnya adalah, contoh yang pertama di sini ada 3 contoh yang disebutkan. Mislu yang pertama, amma wallahi ambaniyal fatah. Dengan menggunakan kalimat apa? Wallahi. Setiap perawinya, antara perawi yang satu yang lainnya, dari awal sampai akhir, ketika memberikan hadis mengatakan wallahi. Demi Allah. Atau menggunakan sighah ada dengan kalimat ambaani. Dari kalimat naba, telah mengabarkan kepadaku. Atau dengan ahbaroni. Atau dengan sami'na, sami'tu. Maka dikatakan hadis musalsal karena ada kesamaan dari sighatul ada. dengan menggunakan amba'ani, akhbaroni, sami'tu, dari awal sampai akhir menggunakan kalimat yang sama. Contoh yang kedua, kadaka qad haddatsanihi qa'ima. Contohnya lain, hadis mursal adalah qad haddatsanihi qa'ima, telah meriwayatkan kepadaku qa'ima dalam keadaan berdiri. Artinya perawi dari ujung sana sampai ujung sini semua meriwayatkan dalam keadaan berdiri. Jadi ini adalah terkait dengan musalsal dalam halut tahdis, keadaan ketika meriwayatkan hadis. Contoh yang ketiga, au ba'da an haddatsani tabassama, atau setelah meriwayatkan hadis beliau tabassama. Tabassama artinya apa? Tersenyum. Jadi seluruh perawi hadis di hadis tersebut ketika habis meriwayatkan hadis mereka langsung tersenyum. Langsung masuk ke definisi, ke perkataannya Syekh Ali Hasan, qala al-musannif hafizahullah, huwa al-hadis al-musalsalu huwa al-hadis alladhi tataba'a rijaluhu sanadihi min awwalihi ila akhirih ala wasfin qawli. Artinya sebuah hadis yang tataba'ah, yang saling mengikuti rijal hadisnya, para perawinya dalam sanad tersebut dari awal sampai akhir, ala wasfi qawli, dengan satu sifat perkataan yang sama. Contohnya kal qasama billah, seperti apa? Bersumpah. Nanti kita pelajari contohnya. Au halin, atau keadaannya sama. Contohnya kat tahdisi min qiyamin, atau ketika sedang meriwayatkan hadis dalam keadaan berdiri. Awasfin fi'li, atau sifat perbuatan. Contohnya kat tabassumi ba'da tahdis, contohnya tersenyum setelah apa? Meriwayatkan hadis. Hukumnya bagaimana di sini? Hukumnya adalah an yuqbala, hadis tadi diterima makbul idza staufa syurutul qabul, kalau terpenuhi syarat qabul. Syarat qabul ada berapa? 5. Hadis ini diterima kalau terpenuhi syarat qabul yang 5 tadi. Kalau 5 syarat qabul terpenuhi sedangkan dia punya sifat tasalsul, itu menunjukkan hadis yang sangat istimewa. Qala Ibnu Shalah fi Ulumil Hadis, Ibnu Shalah mengatakan dalam Ulumul Hadis, wa qallama taslamu al-musalsalati min ad-da'f. Hadis musalsal sangat sedikit yang selamat dari kedzaifan. Hadis musalsal sangat sedikit yang selamat dari kedzaifan. Artinya apa? Kebanyakan dhaif. Maksudnya bagaimana? A'ni fi wasfi tasalsul. Yang dhaif apa? Sifat tasalsulnya. Kenapa? Karena memaksakan diri. Masa setiap perawi hadis ketika habis meriwayatkan harus tersenyum? Ada orang yang senyumnya begitu mahal sehingga enggak bisa tersenyum. Masa ketika ada orang yang habis ketika hadis harus sambil bersumpah? Ada orang yang begitu mengagungkan asma Allah sehingga tidak mudah bersumpah. Jadi menurut Ibnu Shalah, kebanyakan hadis musalsal itu dhaif dari sisi sifat tasalsulnya karena terlalu dipaksakan. La fi aslil matan, tapi bukan dhaif dari matannya. Qultu wa hada tanbihul latif, dan ini peringatan yang latif yang sangat lembut sekali. Misaluhu, contohnya An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, dari Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi inni uhibbuka, ya Mu'ad, demi Allah saya mencintaimu, usika ya Mu'ad, aku wasiatkan barang kau ya Mu'ad, la tada'anna fi duburin kulli salatin antakula, jangan pernah engkau meninggalkan di setiap akhir dari salatmu sebelum dubur kulli salah, maksudnya habis attahiyatu lillah wassalatu wattayyibat, habis baca salawat dan salam lalu kita berdoa. Jadi setelah tahiyat, antara tahiyat dengan salam namanya dubur salah. Jangan pernah kau tinggalkan di setiap dubur salat, di setiap akhir dari salatmu untuk mengucapkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya. Qultu, dikatakan oleh Syekh Ali Hasan, qala li Syekh Abul Faid Al-Fadani, dikatakan padaku, Syekh Abul Faid Al-Fadani mengatakan padaku, inni uhibbuk, thumma qal, haddasani bihi suyuh Umar bin Hamdan Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Laqnawi wa ila akhirihi, wa qala li kullu wahidin minhum inni uhibbuk. Jadi tasalsul dengan apa ini? Kalimat apa? Inni uhibbuk. Hakada qala kullu rawin min ruwatihi haddatsani fulanun wa qala li inni uhibbuka faqul ila akhirih. Jadi setiap rawi sebelum meriwayatkan hadis tadi mengucapkan kepada muridnya, inni uhibbuk, tasalsul dengan apa? Dengan kalimat inni uhibbuk. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ya. Ya, betul. Bisa jadi kalau itunya dihilangkan, sasarnya hilang. Jadi dia itu sahih. Jika seandainya, yang ibarat yang lebih tepat, seandainya jika memang dhaif ya dari sisi sifat tasalsul tersebut, jika seandainya tidak para perawi mencukupkan dirinya dan tidak memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama, maka bisa menjadi hadis yang sahih atau hasan jika terpenuhi syaratnya. Ya. Ya. Kemudian hal bait syair yang ke-12, kita akan bicara masalah hadis aziz dan hadis masyhur. Hadis apa? Aziz dan hadis masyhur. Hukumnya hadis aziz dan masyhur apa? Apakah dhaif, apakah sahih, apakah hasan? Bisa tiga-tiganya. Kalau kita bicara masalah hadis aziz dan hadis masyhur, kita melihat sebuah hadis dari sudut pandang yang berbeda lagi. Al hadis bi'tibari wusulihi ilaina. Bagaimana hadis tadi sampai kepada kita? Lihat di Ikmalul Farah halaman yang kedua. Lihat ada al hadisu bi'tibari wusulihi ilaina. Hadis dilihat dari bagaimana hadis tersebut sampai ke kita. Ada dua cara. Yang pertama dengan mutawatir. Yang kedua hadis ahad. Hadis mutawatir sangat dikit sekali. Bahkan Ibnu Hajar dalam Mushafun Nadhar menyebutkan satu hadis saja. Apa itu? Man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'aduhu finnar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkanlah kursinya di api neraka nanti. Ibnu Hajar mengatakan, di antara ulama ada yang berpendapat hadis mutawatir di dunia hanya satu, itu saja. Jadi bi'tibar usuli ilaina hadis ada dua. Ada mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir pembahasannya bukan pembahasan ulumul hadis. Ini pembahasan usul fikih. Mutawatir dan hadis ahad. Dan hadis ahad ini baru pembahasan ilmu hadis. Hadis ahad terbagi menjadi tiga secara umum. Tetapi di sini disebutkan ada tambahan satu. Yaitu hadis gharib atau hadis yang pertama gharib, yang kedua aziz, yang ketiga mustafid, yang keempat masyhur. Tetapi Imam Al-Baiquni hanya menyebutkan tiga saja, gharib, aziz dan masyhur. Al-hadis, pembagian hadis bi'tibari wusulihi ilaina, dilihat bagaimana hadis tadi sampai kepada kita. Apa itu? Kita akan bahas. Azizun marwis neni. Afan. Azizun marwis neni au thalatha. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang. Masyhuru marwi fauqa ma thalatha. Sedangkan hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari tiga orang. Di setiap tobaqat sanatnya. Jadi di setiap tobaqat sanatnya, misalnya gini, Rasulullah mengatakan pada siapa? Sahabat, ya tidak. Sahabat yang mendengar sabda Rasulullah tadi, kalau dikatakan itu dikatakan hadis aziz, contohnya saya katakan dikatakan sebuah hadis hadis yang aziz. Kalau misalnya Rasulullah meriwayatkan sebuah hadis pada sahabatnya, yang dengar berapa? Dua. Kemudian sahabat tadi meriwayatkan pada tabi'in, yang dengar siapa? Berapa orang? Dua. Yang satu lagi pada tabi'in satu lagi, berapa? Dua. Tabi'in pada atba'u tabi'in, berapa lagi? Dua. Dua. Di setiap tobaqat sanad ada dua. Dikatakan aziz. Masyhur bagaimana? Rasulullah mengatakan para sahabatnya, yang dengar berapa? 4, 5. Sahabat tadi, masing-masing sahabat menyampaikan kepada sahabat yang lain, yang dengar berapa? 4, 5, 6, bahkan seterusnya. Itu dikatakan masyhur. Di setiap tobaqat sanatnya, di sahabat, tobaqat sahabat, tobaqat tabi'in, atba'u tabi'in, dikatakan aziz. Kalau masing-masing setiap tobaqat ada dua yang meriwayatkan, dikatakan masyhur. Kalau di setiap tobaqat dari tobaqat yang ada lebih dari 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Wa masyhurun marwi fawqa ma salasa. Qultu, dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, istadraka Syekh Abdus Sattar al-Nazim hada aidha faqala. Dalam riwayat mahtutat yang lain disebutkan azizu marwis neni ya bahathah, bahwa hadis aziz adalah yang di setiap tobaqat sanatnya minimal ada dua. Ya bahathah, wahai engkau yang mencari, para pencari ilmu, al bahath. Wa masyhurun marwi anith thalathah, dan hadis masyhur yang diriwayatkan tiga ke atas, oleh tiga orang ke atas. Qala Syekh Hafidhahullah, al-azizu man farada biriwayatihi an rawihi rawiyani fi jami'i tabaqatis sanad. Itu hadis yang di setiap tabaqat sanadnya ada berapa orang? Rawiyan, dua orang. Wala yakillu adada an dalik, dan jumlah perawinya tidak kurang dari itu. Contohnya, ma dzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajar fi Nushatin Nadhar. Sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar dalam Nushatin Nadhar halaman 70 dengan tahqiqnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi, warnanya merah bukunya, tahqiqnya beliau Syekh Ali Hasan Al-Halabi, fil hadis alladhi rawahu syaikhani fi hadisi Anas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik, wal Bukhari dalam riwayat Bukhari hadis Abu Hurairah. Lihatlah hadis apa, ketika Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ini kedengaran salah cetak ini. Harusnya wa waladihi, antara ha dengan wawu dipisah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Farawahu an Anas. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Siapa? Kalau diriwayatkan Imam Bukhari dari siapa? Abu Hurairah. Dalam riwayat Muslim dari siapa? Anas, afwan. Ya, riwayat Anas bin Malik. Artinya di tabaqat sahabat ada berapa orang? Siapa? Abu Hurairah dan Anas. Kemudian farawahu an Anas, yang riwayat dari Anas siapa? Tabi'in ini, lihat ada berapa orang tabi'innya. Qatadah wa Abdul Aziz, berapa orang? Dua. Warawahu an Qatadah, siapa yang riwayat dari Qatadah? Atba'u tabi'in. Siapa? Syu'bah wa Sa'id. Syu'bah dan apa? Sa'id. Berapa orang? Dua. Warawahu an Abdul Aziz. Nah, yang riwayatkan dari Abdul Aziz siapa? Ismail bin Ulayyah dan Abdul Waris. Warawahu an kullin jama'atin. Nah, ada gambaran sampai sini hadis Aziz? Ada? Iya, alhamdulillah. Yang kedua, hadis masyhur. Apa itu? Marawahu salasatu marawahu salasatu ruwatin fa akthar fi kulli tabaqatis sanad. Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih di setiap tabaqat sanadnya. Ma lam yablugh haddat tawatur, yang tidak sampai pada derajat apa? Mutawatir. Wahada yusamma al-mashhuru istilahi. Dan ini namanya hadis masyhur. Di setiap tabaqat sanad minimal tiga. Contohnya, an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qal inna Allah ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Allah tidak pernah mencabut sebuah ilmu secara langsung dari hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdatil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idan lam yubki alima, sampai ada suatu masa nanti tidak tersisa orang yang alim. Ittakhadan nasu ru'usan juhala, orang-orang akan mengambil ilmu dari siapa? Orang-orang jahil. Fasu'ilu waftau bi ghairi ilm, mereka ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr fi jami' tabaqatis sanad salasatun fa akthar. Jadi dikirkan oleh Abdullah bin Amr, dan seterusnya setiap tobaqot sanad ada berapa? 3. Dan ini hadis yang dikatakan masyhur istilahi. Karena hadis masyhur ada 2. Hadis masyhur istilahi dan hadis masyhur fi al-sinatin nas. Hadis yang masyhur dan terkenal di kalangan masyarakat awam. Dan ini hadis masyhur yang ini dan itu pastinya berbeda. Itu adalah masyhur istilahi. Yang kedua, al-masyhuru ghairul istilahi. Masyhur yang bukan secara istilah. Artinya apa? Alladhi yastahiru inda fi'ati minan nas. Hadis yang terkenal pada sebagian golongan dari manusia. Au fi jailin minal ajjal. Atau terkenal dari suatu generasi tertentu. Lidawain mu'ayyanatin. Dengan tujuan tertentu. Wa qad takunu ahadisi masyhuratan ala alsinatin nas wa laysat laha usulun aw sanadun. Terkadang hadis yang masyhur terkenal di tengah orang-orang banyak itu tidak punya apa? Tidak ada sanadnya. Tidak punya dasar hukumnya. Contoh adalah hadis hubbul watani minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman, itu masyhur sekali. Sampai dulu pas saya SMA, ada guru PPKN saya ngajarin cinta tanah air, dalil apa hubul watani minal iman. Saya protes setelah itu, Pak, itu hadisnya enggak benar itu, Pak, itu. Setelah itu saya, itulah titik awal saya sesenandesa berdebat dengan dia di tengah kelas. Nah, hubul watani minal iman. Atau hadis yang ketika bulan Ramadan datang, yang katanya Ramadan terbagi jadi 3. Awaluha apa? Enggak paham saya. Hah? Awaluha rahmah. Awsatuha apa? Maghfirah wa akhiruha idku minan nar. Itu juga hadis yang sangat masyhur tetapi enggak jelas sanad ya. Wa qad takunu sahihatan aw mutawatiratan wa huwa anwa, dan berbagai jenis macamnya. Contohnya yang pertama, masyhurun baina ahli hadis khassah, hadis yang masyhur di tengah-tengah ahli hadis saja. Contohnya hadis apa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'dar ruku. Rasulullah melakukan kunut selama sebulan, kunut nazilah setelah ruku, artinya ketika sami'allahu liman hamidah langsung ruku. Ini hadis ini sangat masyhur di kalangan ahli hadis. Ada juga masyhur baina ahli hadis wa ulama'il awam, masyhur yang sangat terkenal di antara ahli hadis dan orang-orang awam. Hadis apa? Al muslim man salima apa? Hadisnya itu? Al muslim man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu hadis yang masyhur sekali. Hukumnya bagaimana hadis yang masyhur fi al sinatin nas? Dhaif atau sahih? Hasan. Yang ketiga, masyhurun bainal fuqaha, di antara contoh hadis la darar wala dirar, sampai menjadi sebuah kaidah usuliyah. La darar wala dirar, masyhur bainal usuliyin, masyhur di tengah ulama ahlul usul, adalah contohnya hadis rufi'a an ummati apa al khata'u wan nisyan wa mastaqrahu minhu wa mastaqrahu alaihi. Jadi terkait dengan terbebasnya orang dari hukum syariat, kapan itu nisyan, kemudian apa lagi al khata dan sebagainya. Yang kelima, masyhurul bainan nuhat, di antara ahlu ilm, seperti hadis ni'mal 'abd Suhaib. Ini jadikan pendalilan dalam masalah nahu. Yang keenam, masyur bainal 'ammah, masyur di antara orang-orang awam, contoh mandala ala khair falahu, mandala ala khair falahu misli ajri fa'ilihi. Itu contoh masyur yang di antara orang-orang awam. Alhamdulillah sampai sini selesai dari hadis apa? Hadis aziz dan hadis masyhur. Lanjut kita halaman 32. Kalau kita bicara masalah hadis aziz dan hadis masyhur, tidak lepas kita dari yang namanya hadis gharib. Sebagaimana kita lihat di mana di Ikmalul Farah halaman 2. Hadis bi'tibar wusuli ilaina, hadis ahad terbagi menjadi 3, gharib, aziz dan masyhur. Gharibnya ada di belakang, halaman 32 bait syair yang nomor ke-16. Qala al-musannif wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibu ma rawa rawin faqat. Kita ambil penggalan yang kedua, wa qul gharibu ma rawa rawin faqat. Hadis dilihat dari bagaimana sampai kepada kita ada 3, gharib, aziz dan masyhur. Gharib apa? Hadis gharib penjelasannya datang di halaman ke-33. Gharib huwa alladhi infarada bi riwayatihi saksun wahidun fi ayyi mawdi'in minas sanadin wa qa'a tafarradu bih. Hadis yang kemudian infarada bi riwayatihi saksun wahid, yang hanya diriwayatkan oleh satu orang saja di setiap tobaqot sanatnya, itu namanya hadis apa? Gharib. Kalau aziz berapa orang? 2. Masyur berapa orang? Minimal 3. Waqad summiya al-hadisul gharib, dikatakan hadis gharib. Wabidalika kenapa? Li'annahu kal-gharibil wahidi alladhi la ahla indahu. Sebagaimana orang asing yang enggak punya, kalau bahasa Jawanya, enggak punya tunggalane, enggak ada temannya. Au libu'dihi an martabati syuhrah, yang begitu jauh dari martabat syuhrah terkenal, fadlan anit tawatur, apalagi dari derajat tawatur. Wandur taudihul afkar wa ta'liq alaih. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa tafarrudu biriwayatihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab. Saya tanya, hadis innamal a'malu binniyat, sahabat yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat selain Umar bin Khattab ada enggak? Enggak ada. Summa Al-Qamah anhu, yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab selain dari Al-Qamah ada tidak? Tidak ada. Summa Muhammad bin Ibrahim At-Taimi anhu, summa anhu Yahya bin Sa'id Al-Ansari, summa ishtahara ba'da dalik. Ini hadis innamal a'malu binniyat dari siapa? Gharib. Hukumnya apa? Sahih atau dhaif? Hadis gharib hukumnya sahih atau dhaif? Bisa tiga-tiganya. Kebetulan innamal a'malu binniyat ini sahih karena terpenuhi 5 syarat. Ahsan. Dengan ini kita selesai dari hadis dilihat dari apa? Wusuli ilaina ada hadis apa saja tadi? Gharib, aziz dan hadis apa? Masyhur. Hukumnya bagaimana? Hah? Bisa tiga-tiganya tergantung terpenuhi syaratnya atau tidak. Ahsan. Ada yang mau nanya? Dua. Ini yang mengatakan 2 sampai 3 ini Imam Toha bin Muhammad Al-Baikuni. Dia menyisih pendapat pendapat ahlul hadis yang lain. Selanjutnya adalah bait syair yang ke-13. Kita akan bicara masalah hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an maksudnya bagaimana? Hadis mu'an'an, perhatikan, adalah hadis al-musalsal, tetapi dengan sigotu'an. Hadis mu'an'an pada hakikatnya adalah hadis musalsal, tetapi musalsal dengan sigoh apa? An. Apa itu? Karena ini pembahasan rada banyak, insyaallah kita bahas besok hari Ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita sudah selesaikan setengah kitab. Kita sudah selesaikan berapa? Setengah kitab. Dan insyaallah hari Ahad besok tinggal setengahnya kita selesaikan. Semoga sebelum sholat duhur sudah bisa kita selesaikan. Semoga insyaallah. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Ilahuna wa sallallahu nabi Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.